نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوان الدين رحمه الله ورحمه الله جميعا, ان شاء الله kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Kaum Mufrid karya Fadilatul Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Terakhir kita masih pada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan manittabasa syu'batan wa nujuma faqattabasa syu'batan min as-sihri zada wa zad. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Siapa saja yang menulis, mencatat, mempelajari ya, sebagian dari ilmu dan perbintangan, dalam hal ini ilmu takfir ya, amal bintang yang dikaitkan dengan berbagai macam kejadian di muka bumi ini, siapa yang pelajari hal itu faqad iktabasa syu'batan min as-sihri, sungguh dia telah mempelajari ya, sekelompok atau sebagian daripada sihir. Zada mazada, semakin dia ya, bertambah mempelajarinya maka semakin bertambah pula dosa dan kesalahannya. Kala Syekh Al-Utsaimin qauluhu faqad iktabasa syu'batan min as-sihri zada mazada, maka sungguh dia telah pelajari sebagian daripada sihir, semakin bertambah dia mempelajari maka semakin bertambah pula dosa dan kesalahannya. Al-muradu bisihri huma, kala Syekh, yang dimaksud dengan sihir di sini adalah ma huwa ammu min as-sihri al-ma'ruf, adalah yang lebih umum daripada sihir yang dikenal atau diketahui. Li'anna hadha min al-istidlal bil umur al-khafiyyah allati la haqiqata laha, karena sesungguhnya ya, bendalan ini termasuk dari beristidlal, menjadikan dalil dengan perkara-perkara yang samar yang tidak memiliki hakikat atau yang tidak punya hakikat atau yang tidak ada hakikatnya, menjadikan sesuatu sebagai dalil tapi apa samar ya, dan tidak ada hakikatnya, ini adalah bagian daripada sihir. Kama anna sihra, sebagaimana sihir itulah hakikatnya tidak ada hakikatnya. Fasihrula yukalibul asya, perlu diketahui bahwasanya sihir itu tidak membalikan ya, perkara atau tidak membalikan berbagai macam perkara hakikatnya ya. Lakin yumawih ya, tapi hanya ya, tayyib menipu ya, memoles gitu, itu model sihir. Hakikatnya barang itu adalah benda yang sesungguhnya, kalaupun mungkin kelihatannya atau terlihat oleh mata seseorang menjadi apa? Barang yang lain, seperti pada kisah tukang sihir Fir'aun, mereka menyihir tali tali itu jadi ular, jadi kelihatannya ular, ular padahal katanya ya tali. Nah, bahaya adalah itu. Baru kalau itu jam ya. Jadi hakikatnya tidak ada, dan sihir itu hakikatnya tidak merubah berbagai macam perkara, tapi hanya menipu. Wa hakadha ikhtilafun nujum la tataghayyaru biha al-ahwal, demikian pula perbedaan nah tata letak bintang, berubah-ubahnya bintang itu tidak merubah berbagai macam keadaan. Atau lata takhayyur tidak berubah dengannya, dengan perubahan bintang itu tidak berubah dengannya berbagai macam kondisi dan keadaan. Jadi apa yang terjadi di muka bumi ini atau di alam ini tidak ada kaitannya dengan apa? Nah, munculnya bintang ini ataupun bintang itu, hidupnya atau matinya seseorang tidak disebabkan karena bintang ini ataupun bintang itu, atau bahagianya seseorang bukan karena bintang ini dan itu. Jadi, maka ya tadi sihir ya dan bintang ya tidak ada pengaruh dengan apa yang terjadi di alam ini. Oleh karena itu pada siapa yang mempelajarinya ya, perkara-perkara yang tidak ada hakikat ya, tidak jelas memberikan manfaat dan mudarat sedikit pun, siapa saja yang mempelajarinya zada mazada kullama zada syu'batan min ta'allumin nujum, setiap kali bertambah ya, bagian dari apa yang dia pelajari ya, dari ilmu ramal bintang itu zada syu'batan, semakin tambah pula bagian daripada sihirnya, semakin bertambah mempelajari sihir semakin bertambah dosa yang dia terima. Wa wajhu dzalika, dan sisi pendalilan itu anna syai'a idza kana minasyai fa innahu yazdadu bi ziyadatihi, anna syai'a maksud sebuah perkara idza kana minasyai apabila termasuk dari perkara itu maka sesungguhnya yazdadu bi ziyadatihi semakin bertambah dengan bertambahnya, semakin bertambah sihir semakin bertambah ya pula ya baik dosa sihirnya semakin bertambah, maka semakin bertambah pula sihir tersebut dalam hal berbagai macam dosa dan kesalahannya. Kemudian kata syekh wajhu munasabatil hadis litarjamatil muallif, adapun sisi ya korelasi hubungan hadis dengan judul mu'allif adalah inna min anwa'is sihri, bahwasanya termasuk dari macam-macam sihir adalah ta'allumun nujum, mempelajari bintang, namun liyastadilla biha 'alal hawadith al-ardiyah. Apa kaitannya bab ini dengan hadis di atas? Dikatakan bahwasanya termasuk dari macam sihir adalah mempelajari bintang-bintang, tapi dijadikan sebagai dalil ya, dari perbintangan tersebut untuk menunjukkan kepada berbagai macam kejadian-kejadian yang ada di bumi ini. Wa hadzal hadis, dan hadis ini kata Syekh, wa in kana dha'ifas sanad, hadis ini walaupun secara sanadnya adalah lemah, lakin min haitsul makna, tapi apabila ditinjau dari sisi arti ya sahihun, artinya sahih, maknanya sahih, tashhadu lahu nusus al-ukhra, yang dipersaksikan dikuatkan oleh nas-nas yang lain, dan sihir termasuk salah satu na'am al-mubihat yang akan membinasakan manusia, dan sihir adalah yang akan mengantarkan kepada fitnah dan kekufuran. Sihir tidak ada ya, manfaat sedikit pun. Nah, dan sihir tidak bisa memberikan kemudaratan. Taib, karena an-nafi dan dar adalah Allah Subhanahu wa taala. Sihir ya, tidak akan memberikan kemudaratan kecuali dengan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberadaannya hanya sebagai sebab. Taib. Dan jadi ingatkan bahwasanya sihir ini perkara yang muharram dan batil, yang tidak boleh diikuti atau dipelajari karena akan merusak akidah atau keimanan seseorang. Kemudian Syekh melanjutkan, qala al-mu'allif walin Nasa'i min hadithi Abi Hurairah. Jadi diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, ya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man aqada 'uqdatan thumma nafatha fiha faqad sah. Siapa saja yang menalikan sebuah buhul tali, kemudian dia meniupkan padanya. Nafatha itu meniupkan dibarengi dengan sedikit, ya, air liurnya. Kalau huh, ya, beda dengan cuh, nah, ada air liurnya, itu nafatha bahasa Arabnya. Siapa saja yang membuat tali, ya, ikatan buhul, kemudian dia meniupkan dengan dibarengi sedikit, ya, dari air liurnya pada buhul atau ikatan tersebut, faqad sahara, maka sungguh dia telah menyihir. Apabila memang dimaksudkan dengan perbuatan tersebut untuk menyihir orang lain. Tapi kalau seandainya meniupnya dengan apa, dibarengi air liurnya untuk sekedar supaya basah yang ditiupnya, itu tidak termasuk sihir. Tapi kalau dimaksudkan dengan meniupkan itu adalah untuk sihir, maka sungguh dia telah melakukan sihir dengan perbuatan tersebut. Dan waman sahara, siapa saja yang telah menyihir, ya, faqad asyraka, sungguh dia telah syirik. Jadi siapa yang menyihir, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Telah dijelaskan sebelumnya sihir terbagi dua. Kalau sihirnya dengan mu'amalah syaitoniyah, maka termasuk perbuatan syirik. Tapi apabila sihirnya dengan apa, model adwiyah, akakir, obat, semacam sejenis narkoba, maka tidak mengeluarkan dia dari Islam, tidak menjerumuskan kepada kesyirikan, tapi dia terjatuh kepada kefasikan, dosa yang membahayakan dirinya. Dan hukumnya sama, sihir dibunuh oleh penguasa. Taib diperintahkan untuk dibunuh karena membahayakan manusia. Waman zahir al-fakar asyarakat, siapa saja yang menyihir, maka dia telah berbuat syirik. Kemudian waman ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, siapa saja yang menggantungkan sesuatu, nah, wukila, maka akan Allah serahkan, nah, dia bersandar kepadanya. Wukila, akan disandarkan kepadanya. Maka Rasulullah SAW ketika melihat seseorang memakai gelang, nah, diputus dan memerintahkan untuk memutus yang memakai-makai itu, karena dia khawatir tadi bergeser sedikit saja hati ini terhadap barang-barang yang dianggap apa, berkaromat. Ini banyak, apakah pakai cincin, pakai gelang, pakai kalung, pakai tasbih. Oh, lihat di mana-mana pakai tasbih, ya. Ada yang di gelang tasbihnya, ada yang kalung tasbihnya, apa macam-macam. Ini buatan fulan, produksi fulan, atau dari ini, macam-macam kayunya, kayu ulus segala macam, ya, bahkan sampai mahal, ya, sampai mahal harganya ada yang ratusan juta, padahal ini penipuan. Hati-hati, sihir, syirik ini sudah apa, betul-betul menghancurkan dunia dan akan merusak dunia dan merusak akhirat. Allah Ustaz, apalagi dikasih minyak wanginya yang sekian juta, wah, sudah betul-betul susah, ada kena musibah, bangkrut, rusak, ya, jadinya ekonominya terjatuh kepada perbuatan yang ditipu. Akhirnya minyak wanginya harganya sekian puluh juta, tadi ininya juga, yang dijadikan andalannya, pegangannya sekian ratus juta, habis, ya. Yang tadinya keluar masuk gedung yang mentereng sampai habis, tidak punya apa-apa, tidur di luar, qadarullah setruk, ya, na'udzubillah dari ini, kesesatan dan penyesatan para kuhan, tukang sihir, mengeruk harta orang-orang yang jahil, bodoh terhadap akidah dan agama yang agung ini. Maka hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, intinya bagi kita untuk, ya, mengokohkan tauhid dan juga mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menjadi orang-orang yang benar-benar bersandar kepada Rabbul Alamin. Kenapa? Ya, hal ini diingatkan oleh Rasulullah, akan merusak dunia dan akhiratnya. man ta'ala qasyai'an, siapa saja yang menggantungkan sesuatu, dia akan di ya, sandarkan kepadanya, akan bersandar kepadanya, karena sangat-sangat ya, rentan untuk bergesernya hati, tidak terasa. Kadang taib di dalam muamalah ya, bersandarnya seseorang kepada fulan, wah punya fulan, jadi ada tempat bergantung. Hati-hati, ini bukan dalam urusan tadi, urusan rezeki saja, dalam ya, perjalanan dakwah jangan bersandar kepada si fulan si alan. Kita punya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya seseorang dalam urusan apa saja ini bersandar kepada seorang atau menyandarkan kepada, ini berbahaya. Manusia sama-sama mempunyai kelemahan, kekurangan. Nah, tidak boleh siapapun bersandar atau bergeser hati ini. Nah, untuk apa? Meraih kebaikan dunia dan akhirat. Jangan sampai bersandar kepada manusia, tapi bersandarlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya di dalam apa? Mengharapkan apa saja yang dia inginkan, atau di dalam berlindung dari perkara-perkara yang dia tidak inginkan. Bersandarlah sepenuhnya kepada Allah. Tawakkalu Allah ibadul mu'minin. Bertawakallah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala apabila kalian sebagai orang-orang yang beriman. Sayyidul Khalifuddin rahimani wa jami'an. Demikian riwayat yang diingatkan Imam An-Nasa'i. InsyaAllah untuk syarahnya mudah-mudahan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Naktabi hadal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.